الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada sore hari ini بإذن الله تعالى kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari tema kajian kita yaitu dari taubat menuju sirat. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita dengarkan bersama bagaimana faedah-faedah tentang kedudukan amalan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pengaruh daripada amalan taubat tersebut bagi pelakunya. Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki kecintaan yang khusus terhadap amalan taubat. Kemudian bagi pelakunya Allah jadikan dia orang yang bertaubat ini tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk senantiasa agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya itu, barakallahu fikum, di mana Allah Subhanahu, kita telah sebutkan juga bagaimana taubat yang dimaksud. Taubat yang dimaksud adalah bukan taubat yang sekedar lisan saja. Ya Allah saya taubat, ya Allah saya taubat. Tapi tidak ada na'am perwujudan. Sebagaimana disebut oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, perwujudan dari lima syarat taubat. Dia harus ikhlas dalam taubatnya. Na'am, dia harus an-nadmu, menyesali perbuatan maksiat ataupun kesalahan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian harus memiliki al-iqla', meninggalkan secara segera, secara langsung dari perbuatan maksiat tersebut. Naam, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia harus memiliki al-azm, berazm, bersungguh-sungguh, bertekad kuat untuk meninggalkan maksiat yang telah dia lakukan tersebut, dia tinggalkan. Jangan sampai dia kembali terjatuh. Dia punya tekad, punya kemauan, punya cita-cita yang tinggi agar dia menghindar daripada na'am kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dia khawatir akan terjatuh kepada kemaksiatan yang dia lakukan tersebut, sehingga dia berusaha bagaimana caranya agar aku tidak terjatuh kepada maksiat yang aku sudah pernah terjatuh ke dalamnya. Mungkin bisa kita ambil contoh ketika kita berada di lingkungan luar daripada na'am tempat-tempat orang-orang awam, bahkan mayoritasnya penduduknya di sana mungkin berakhlak yang jelek atau bahkan di sana mereka mudah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan mau tidak mau kita terpengaruhi. Misalnya sebuah lingkungan yang hobinya mabuk-mabukan. Ya, kita berasal dari lingkungan itu dan kita juga pernah menjadi seperti mereka. Maka di antara usahanya, di antara tekad kuat yang harus dia na'am amalkan adalah dia menghindar dari lingkungan tersebut. Dia pindah dari lingkungan tersebut. Ka ikhwani fi din, na'am, termasuk sebuah kenikmatan di mana mereka yang sudah mengenal Al-Quran dan Sunnah, terkadang mereka berbondong-bondong berusaha bagaimana caranya agar mereka bisa tinggal di tempat perkampungan ataupun lingkungan yang sudah tercipta di sana, ya, yang sudah di sana tercipta lingkungan yang baik, ya, lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lingkungan di mana di sana setiap harinya mereka dengarkan ayat-ayat Allah, setiap harinya mereka mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka beramal saleh, mereka salat berjamaah lima waktu di masjid, mereka naam ikut kajian, ikut ta'lim, mudah bagi mereka untuk mengikuti kajian, mereka terbiak anak-anak mereka di lingkungan tersebut. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, susah nikmat ketika kita berada di lingkungan yang seperti itu. Karena ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sehingga banyak dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berlomba-lomba untuk menghidupkan, memakmurkan sebuah tempat, menghidupkan, menciptakan sebuah lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini perlu kita dukung, barakallahu fikum. Perlu kita juga merapat, ya, bersama mereka, ya, untuk menyelamatkan akidah kita, untuk menyelamatkan iman kita, untuk menyelamatkan berbagai macam na'am pengaruh-pengaruh yang bisa kembali menyeret kita kepada kemaksiatan, kepada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka inilah termasuk tekad, ya, yang harus ada di dalam hati seorang mukmin agar dia senantiasa bertekad kuat untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Nah, kemudian juga jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Jangan sampai ketika nafas sudah berada di kerongkongan, sudah dalam keadaan sakaratul maut. Tidak lama lagi Allah akan mencabut roh dari jasad kita, maka disitulah taubat tidak akan bermanfaat. Taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sudah mendekati ajalnya. Sehingga barakallahu fikum, bersemangatlah untuk terus berusaha mengaplikasikan, mewujudkan lima syarat taubat ini dalam kehidupan kita sehari. Inilah yang dinamakan sebagai taubatan nasuha, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, tadi juga kita bahas barakallahu fikum terkait dengan buah ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan ini bukan balasan yang biasa. Ini balasan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah mewajibkan dirinya sendiri. Jika ada seorang hamba yang datang kepada Allah, datang dengan membawa amalan taubat dan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala pasti, Allah mewajibkan dirinya sendiri, pasti akan mengampuni dosa-dosanya dan pasti akan memasukkannya ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ayat ke-8, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din wa akhwat fil Allah rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan ayat yang kita bacakan di surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya, artinya maksudnya ayatnya belum selesai. Ya. Maka sambungan daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Yauma," atau kita baca dari awal, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana واغفر لنا innaka ala kulli syai'in qadir. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dengan taubat nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala ketika datang sebuah hari di mana hari itu nah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan, tidak akan menghinakan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladziina aamanu ma'a. Allah Subhanahu pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan, tidak akan menghinakan naam nabinya dan orang-orang yang beriman yang mengikuti ataupun yang bersama dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim, cahaya mereka ini ya orang-orang yang mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya mereka ini memancar ya, antara arah depan mereka, dari arah depan mereka dan dari arah kanan mereka. Yaquluna rabbana, dan mereka berdoa kepada Allah, mereka meminta kepada Allah, rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Nah, kata mereka, wahai Rabb kami, sempurnakanlah kepada kami cahaya kami ini dan ampunilah kami. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah, para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini semuanya sepakat ayat ini yang dimaksudkan adalah sebuah peristiwa besar yang akan dilewati oleh kaum mukminin, yaitu peristiwa melewati as-sirat, melewati yang namanya sirat. Apa itu sirat? Maka mari kita mendengarkan penjelasan yang kami nukil dari Naam Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika mensyarah Naam Risalah Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrwani rahimahullahu taala. Kata beliau hafizahullahu taala, as-sirat wa huwa jisrun mansubun ala matri jahannam. Yang namanya sirat adalah sebuah jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan, naam, yang menjadi kubu atau di atas punggungnya jahannam, di atas neraka jahannam, barakallahu fiik. Sebuah jembatan yang Allah bentangkan ya di atas ataupun di punggungnya neraka, neraka di bawahnya. Jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan, naam, di atas punggung jahannam. Inilah yang namanya sirat. Sebuah jembatan ya, sebelum yang menentukan apakah seseorang itu berhasil masuk dalam jannahnya Allah, karena setelah as-sirat itu akan menentukan bagi dirinya masuk surgakah dia atau akan jatuh dia ke dalam neraka. Ya. Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib meyakini yang namanya sirat. Ya. Kalau kita istilahkan siratan mustaqim, ya, jembatan ataupun jalan yang lurus. Ya, sering kita mendengarkan itu di kebanyakan naam kaum muslimin mengatakan demikian. Engkau akan melewati siratan mustaqim. Maka ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah sirat. Sekali lagi penentu, ya, apakah seorang itu berhasil melewati sirat jembatan tersebut ataukah mereka akan jatuh ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Nah, ke ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, kita dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, kita wajib meyakini yang namanya peristiwa berjalannya kaum mukminin di atas sirat. Ada peristiwa fenomena yang namanya sirat. Maka ada juga mereka yang mengaku muslim tidak mempercayai namanya sirat. Karena nanti nanti ketika kita menyebutkan di antara sifat-sifat syarat, mereka naam seolah-olah mengatakan itu enggak mungkin. Di antara sifat syarat apa? Dia itu sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih halus daripada rambut, dan lebih licin. Subhanallah. Mereka menganggap bahwasanya enggak mungkin, mana bisa orang berjalan di atas rambut yang licin. Ini kalangan Mu'tazilah. Mereka yang memakai akal. Masya Allah, hujjah mereka ini mengatakan ini semua fenomena yang enggak mungkin. Sehingga mereka menta'wil-ta'wil ayat Allah subhanahu wa ta'ala ke arah yang lain, karena menurut mereka enggak mungkin adanya sirat. Tapi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah membantah mereka. Kalau seandainya engkau menganggap tidak mungkinnya seorang berjalan di atas sirat yang begitu licin, yang begitu tipis jembatan tersebut, lalu bagaimana caranya seekor burung itu bisa terbang dalam keadaan dia tidak bisa menginjak apa-apa? Dalam keadaan burung itu, nah bagaimana engkau mengetahui dengan akalmu cara dia terbang? Ini bantahan. Akal dengan akal. Al-Imam Qurtubi rahimahullah membantah. Bagaimana menurutmu burung itu bisa terbang? Tentu berkat kehendak Allah, semua itu pasti bisa terjadi. Di satu sisi engkau melihat burung yang berterbangan, tapi di satu sisi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan berita yang gaib, yang kita seorang mu'min diwajibkan untuk hanya beriman kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan, tapi dia menolak peristiwa itu, maka Imam Qurtubi mengajak mereka berpikir, Allah bisa memberikan kemampuan seekor burung yang bisa terbang tanpa menginjak apa-apa, tanpa berjalan dimanapun, sebagaimana berjalannya manusia yang butuh akan tanah, tapi burung bisa berjalan terbang di mana saja. Bagaimana cara dia terbang? Tentunya ini berkat kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang mustahil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau tadi apa itu sirat? Kemudian berikutnya, siapa yang akan melewatinya? Siapa yang akan melewati jembatan di atas neraka jahannam ini? Yang menentukan seorang itu berhasil melewatinya, kemudian dia masuk jannah, atau dia akan naam terlemparkan ke dalam an-nar, atau jatuh ke dalam an-nar. Maka kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, يمر عليه المسلمون للوصول إلى الجنة على قدر أعمالهم. Yang akan melewati sirat tersebut, jembatan tersebut adalah mereka kaum muslimin. Agar mereka bisa berhasil tersambung atau bisa melewati sirat tersebut menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka, itulah yang akan membantu mereka berhasilkah atau tidakkah mereka melewati as-sirat. Artinya tidak ada penyebutan yang orang-orang kafir di sini. Yang hanya bisa, yang akan melewati sirat ini adalah hanya kaum muslimin, kaum mukminin. Orang kafir tidak akan melewati sirat. Demikian pula disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam majmu fatawa. Beliau mengatakan, al-muslimun idza intahu min al-mawqif al-'azim yamurruna 'ala as-sirat. Kaum muslimun, kaum muslimin, jika mereka sudah selesai mengalami peristiwa yang besar, yang 'azim, jadi sebelum sampai ke surat ini masih ada rentetan peristiwa yang luar biasa, yang besar, sebelum datang masuk pada sirat, di antaranya yaumul hisab, hari perhitungan, amalan kebaikan ataukah amalan kejelekan yang lebih berat timbangannya. Ada hari-hari yang terus sebelum mereka masuk kepada siratal mustaqim, ya, kepada sirat, kepada jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam sebelum masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah melewati berbagai macam pemberhentian ataupun tempat-tempat yang besar, kemudian mereka akan melewati yang namanya as-sirat. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa huwa mansubun bainal jannah wan nar yamurru alayhi almu'minun wa yumna'u minhu alkafirun. As-sirat ini adalah jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan antara neraka dan jannah. Yamurru alaihi almu'minun, orang-orang mukminlah yang akan melewati jembatan tersebut. Wa yumna'u minhu alkafirun, dan akan terhalang, tidak boleh, dilarang, tercegah orang-orang kafir daripada melewati jembatan tersebut. Nah, maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, apa yang menyebabkan orang-orang kufar tidak akan mampu melewati, atau tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati as-sirat? Maka di atas jawabannya barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang panjang yang menceritakan tentang fenomena yang setelah kematian, setelah hari kebangkitan, ya, di yaumul qiyamah, ya, di antaranya barakallahu fikum, ya, apa penyebabnya orang-orang kafir tidak mampu untuk melewati as-sirat? Karena ketika itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan kepada apa yang dulu mereka sembah. Ini kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Muslim. Semua orang-orang yang dulu telah Allah berikan kesempatan hidupnya di dunia, mereka semua akan dikumpulkan terhadap apa yang dulu mereka sembah. Jadi orang-orang Yahudi dikumpulkan bersama orang-orang Yahudi. Mereka menyembah siapa? Uzair. Kemudian orang-orang Nasrani, mereka dikumpulkan bersama orang-orang Nasrani. Karena mereka dulu menyembah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi tidak disertakan Uzair, tidak disertakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka ini, orang-orang kafir ini, yang mereka orang-orang yang menyembah api, ya. Kalau mereka orang-orang yang menyembah api, ya, disebutkan dalam hal ini, tidak ada pertanyaan lagi. Langsung, karena mereka dulu menyembah api, langsung Allah masukkan ke dalam api. Allah kumpulkan dalam an-nar. Karena itulah yang dulu mereka sembah. Tapi dari kalangan ahli kitab yang telah menyimpang, mereka masih akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka ditanya, apa yang dulu kalian sembah? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami menyembah Uzair, anak Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kadzdzabta, engkau telah berdusta. Allah tidak butuh terhadap istri dan Allah tidak butuh terhadap anak. Allah tidak memiliki istri dan Allah tidak memiliki anak. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang kau inginkan sekarang? Apa yang kalian inginkan sekarang? Mereka mengatakan, kami haus ya Allah. Kami haus ya Allah. Berikanlah kami minuman ya Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala arahkan mereka kepada sebuah pemandangan seperti layaknya Fata Morgana. Di mana mereka melihat ke arah tersebut, ya, seolah-olah itu adalah air yang mereka harapkan, mereka haus ingin meminumnya. Kemudian ketika mereka menuju ke arah tersebut, rupanya itu adalah an-nar. Itulah neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan mereka ke dalam an-nar dan mereka meminum api, meminum apa yang ada di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, yang tentunya tidak akan menghilangkan dahaga mereka, justru akan menghancurkan tubuh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak melewati shirath. Mereka tidak melewati shirath kalau mereka memang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang bisa membawa mereka untuk melewati shirath. Tidak ada amalan bagi mereka yang mampu melewati shirath kalau mereka telah kufur kepada Allah. Mereka tidak mau beriman terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang Nasrani, mereka dikumpulkan, kemudian mereka ditanya, apa yang dulu kau sembah? Maka mereka mengatakan, Isa ibn Allah. Kami menyembah Isa anak Allah. Kadzabta, engkau telah berdusta. Allah tidak butuh anak, Allah tidak memiliki Isa dan tidak butuh anak. Apa yang kalian mau? Kami haus ya Allah. Izinkan kami minum ya Allah. Ini permintaan mereka karena sudah melewati berbagai macam peristiwa yang besar tadi, membuat mereka yang paling mereka cari adalah air untuk minum. Maka sama sahaja dengan orang Yahudi, Allah arahkan, palingkan mereka kepada sebuah pemandangan yang layaknya Fata Morgana, yang mereka memandang ke arah sana bagaikan air yang begitu luas, ada sebuah lembah, sebuah danau yang banyak airnya. Dan ketika mereka menuju ke sana, mereka terceburkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa iyyaka. Mereka tidak akan mampu melewati shirath. Dan shirath ini tidak akan dilewati oleh orang kafir karena tidak ada amalan di sisi mereka yang mampu membawa mereka untuk melewati shirath. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fahris ala iddati allati tayassara fi mururik minal iman, minal iman billah azza wa jal wa taqwa. Maka bersemangatlah bagi kita kaum mukminin, kaum muslimin, bersiaplah kepada persiapan ataupun bersemangatlah untuk bersiap kepada apa yang memudahkanmu, dari amalan-amalan saleh. Bersiaplah dengan amalan-amalan saleh yang itu bisa memudahkanmu untuk melewati shirath, untuk melewati jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan khusus kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin sebelum masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dari Syekh bin Baz rahimahullah. Kita dituntut untuk bersiap. Kita dituntut untuk banyak beramal saleh. Jangan sampai kita terlalaikan dalam kehidupan dunia ini. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kenikmatan kita lahir dari lingkungan yang muslim dan muslimah. Memiliki ayah seorang muslim, memiliki ibu seorang muslimah. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatul iman. Tidak hanya menjadi seorang muslim, tapi peduli terhadap Islamnya sehingga dia mempelajari bagaimana beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah? Bagaimana beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah? Beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Maka mereka pelajari keimanan kepada Allah. Mereka semangat. Mereka tidak cuek terhadap agamanya. Kemudian mereka yang diberikan hidayah sunnah. Mengenal sunnah. Masya Allah, ini luar biasa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebuah nikmat yang begitu sudah menyempurnakan jalan kita untuk kita melewati shirath, untuk kita melewati jembatan di atas jahannam. Maka bersemangatlah ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Cari amalan-amalan saleh sebanyak-banyaknya barakallahu fikum. Nah, tentunya caranya dengan menuntut ilmu agama Allah, dengan belajar tauhid, belajar sunnah, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya di atas al-haq, di atas kebenaran. Kalau seandainya agama ini dibangun di atas akal dan perasaan, apa bedanya kita dengan orang-orang Nasara? Apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi? Yang mereka beramal sesuai dengan akal dan perasaan mereka. Syariat mereka bangun di atas akal dan perasaan mereka. Mereka sudah meninggalkan kitab Allah. Mereka sudah meninggalkan Taurat. Mereka sudah meninggalkan Injil. Yang di dalam Taurat dan Injil mengkhabarkan terhadap datangnya seorang Nabi yang harus diikuti, yang harus ditauladani. Di dalam Taurat dan Injil mereka di dalam kitab tersebut tidak digambarkan bahwasanya mereka lah Nabi terakhir. Nabi Musa bukan Nabi terakhir, tidak digambarkan di dalam Taurat. Demikian pula Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak digambarkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah Nabi terakhir. Tapi di dua kitab ini menggambarkan ada seorang Nabi yang kalian harus mengikutinya barakallahu fikum. Namun di antara sebabnya, ya, sebab utama daripada orang-orang Yahudi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu maghdub, mereka itu orang-orang yang dibenci, disebabkan mereka faham, mereka tahu kebenaran, tapi mereka gengsi untuk beramal. Mereka sudah tahu kebenaran Islam. Mereka sudah tahu kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu al-haq, tapi karena gengsi, gengsi yang begitu mengakar, begitu kuat dalam hati mereka. Nah, soal karena memang dalam sejarah para nabi itu datang dari keturunan mereka, keturunan Bani Israel. Mereka tidak menyangka bahwa ada nabi datang dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail. Sehingga sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membangga-banggakan khabar yang datang dari Taurat bahwasanya nanti akan datang seorang nabi yang akan menghancurkan kalian bangsa Arab. Karena di sisi mereka bangsa Arab itu bangsa rendahan ketika itu. Bangsa Arab bangsa Badui yang tidak ningrat seperti pada mereka dan kalian Bani Israel yang memiliki sejarah kenabian. Nah, mereka tidak menyangka itulah di antara kerasnya hati mereka barakallahu fikum. Sehingga Allah benci mereka. Allah benci mereka, orang-orang Yahudi, dengan gelar maghdub bi alaihim, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana semasa Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjadi seorang nabi, mereka juga sudah keras kepala barakallahu fikum. Pertama ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, kemudian menghadap ke mereka berlari ke sebuah lautan, ya, di mana Nabi Isa alaihissalatu wassalam memerintahkan mereka untuk melari ke dalam lautan itu, menyelamatkan diri. Tapi mereka enggan. Mereka tidak mau. Padahal yang memerintahkan adalah nabinya Musa alaihissalatu wassalam. Tapi mereka tidak mau masuk ke lautan tersebut. Mereka mengatakan, oh, anda saja yang duluan masuk. Kenapa harus kami? Mereka tidak yakin terhadap perintah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Padahal itu di zaman mereka, di zaman Nabi Musa. Dan pada akhirnya Allah masih menyayangi mereka. Allah masih memberikan Nabi Musa kepercayaan kepada mereka. Sehingga Nabi Musa Allah berikan mukjizat untuk membelah yang namanya lautan itu. Sehingga ketika mereka masuk, sekitar Nabi Musa masuk, barulah mereka percaya masuk. Demikian ketika mereka berhasil terbebaskan dari kejaran Fir'aun, ya, mereka masuk ke, kalau kita namakan sekarang, Palestina. Masuk ke negeri Palestina. Mereka tidak memiliki tempat. Mereka meminta ini dan itu. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan makanan yang paling enak kepada mereka. Allah berikan minuman yang paling enak kepada mereka. Tapi subhanallah, mereka masih saja meminta makanan yang biasa, yang biasa aja, yang biasa saja. Nah, maksudnya apa? Kualifikasi rahmat Allah. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan melalui Nabi-Nya Musa alaihissalatu wassalam. Mereka berat bersegera untuk menjalankan perintah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Inilah di antara watak mereka yang Allah benci, barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi Allah katakan mereka mazdur, mereka itu orang yang benci dalam keadaan mereka paham, mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka bermalas-malasan, tidak mau bersegera bergerak untuk menyambut beramal saleh. Inilah orang-orang Yahudi. Berbeda halnya dengan orang-orang Nasrani, ya, di mana mereka semangat beramal, tapi amalan mereka naam tidak dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas ilmu syar'i. Tidak dibangun di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semangat beramal. Bayangkan qualifidin rahimahullah rahimahullah. Contoh saja di zaman sekarang ini. Siapa yang banyak menciptakan kemudahan-kemudahan bagi umat manusia? Mayoritasnya dari kalangan mereka. Tujuan mereka baik, maksud mereka baik. Tapi di satu sisi mereka tidak mau mentauhidkan Allah. Mereka beramal sesuai dengan akal dan perasaan mereka. Sehingga Allah gerali mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat yang beramal tidak di atas ajaran agama Allah. Bahkan mereka dengan akal dan perasaannya ingin merubah Alkitab, ingin merubah Injil yang sudah sesuai diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dengan perkembangan zaman, mereka seolah menta'wil-ta'wil Injil, bahkan merubah makna maksud dari Injil, sehingga kita tidak pernah menemukan yang namanya Injil itu ada satu rujukan bahasa. Di setiap negara pasti masing-masing memiliki yang mereka namakan Alkitab, yaitu Injil, sesuai dengan penafsiran ataupun terjemah dari negeri tersebut. Alkitab di Indonesia dengan berbahasa Indonesia, di Inggris dengan bahasa Inggris, ya, di Afrika dengan bahasa Afrika, di Jepang dengan bahasa Jepang. Ya, di seluruh dunia tidak pernah ada rujukan satu kalimat, satu bahasa sebagaimana Al-Quran. Tidak ada satu rujukan, satu kebenaran, satu tafsiran dari orang-orang yang paling memahami bahasa tersebut sebagaimana orang-orang Arab. Allah turunkan Al-Quran kepada orang-orang Arab, hikmahnya adalah agar memiliki satu pandangan, satu maksud, satu arahan, sehingga ketika Al-Quran itu diterjemahkan, para penerjemah yang menerjemah Al-Quran, ketika mereka mempelajari maksud orang-orang Arab, tentunya dari kalangan para sahabat, tafsiran dari kalangan para sahabat, yang mereka orang-orang Arab yang faham watak dan maksud daripada orang-orang Arab, terarahkan ketika memberikan artian, ketika menerjemahkan, terarah maksudnya seperti ini. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud, oleh para sahabat yang lainnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, inilah mereka tidak akan melewati shirath. Mereka tidak akan melewati jembatan yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan khusus bagi mereka yang memiliki amal. Ya, tentunya dengan modal tauhid. Ini yang pertama. Ketika mereka memiliki modal yang namanya tauhidullah azza wajal, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak untuk melewati shirath. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi kami ingatkan, jangan pernah menganggap remeh pelajaran-pelajaran tauhid. Walaupun sering diulang, teruslah mengulang. Ya. Karena manusia, sebagaimana yang pernah saya sebutkan pada sesi yang pertama tadi, manusia itu yang namanya al-insan, itu diambil dari kata al-nisya. Manusia itu adalah makhluk yang pelupa, gampang hilang jika tidak terus diasah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah untuk mempelajari tauhid. Semangatlah untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah wa ma'rifatun nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifat din al-Islam bil adillah. Nah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Bersemangat dalam mempelajari pelajaran yang berhubungan dengan itu semua, barakallahu fiik. Sebagaimana ada sebuah kitab atau risalah yang berjudul Salatatul Usul. Ini sebuah kitab yang azim, yang masya Allah menjelaskan bagaimana pengenalan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama kita yaitu agama Islam. Ini pintu pembuka untuk mengenal akidah yang lurus, akidah yang benar. Dan para ulama yang sudah gelarnya profesor, ya apa gelar yang paling tinggi? Al-allama. Naam. Mereka terus mengulang dan mengulang pelajaran ini, barakallahu fiik. Dan tidak hanya itu yang belajar di hadapan para ulama ini. Mereka juga dari kalangan profesor-profesor juga. Mereka saling meroja. Mereka saling mengingatkan. Mereka saling mengambil syarah-syarah. Ya, dari kalangan para ulama yang terdahulu. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah modal kita untuk melewati shirath. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka akan diarahkan kepada apa yang mereka sembah dulu. Mereka tidak menyembah Allah, maka haram bagi Allah mereka datang kepada Allah. Mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin Allah menerima mereka. Tidak akan mungkin mereka masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah janjikan kepada mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Maka inilah ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, as-sirat akan dilewati oleh kaum mukminin dan tercegah mereka orang-orang kafir yang melewati as-sirat tersebut, barakallahu fikum. Nah, kemudian barakallahu fikum, kita masuk pada pembahasan sifat-sifat sirat. Bagaimana sifatnya? Tadi di awal sudah kita cuplikan sedikit. Di antara sifat sirat, ya karena anak khawatir lupa untuk menyampaikan, ada orang-orang yang menentang, yang mengingkari yang namanya sirat, yaitu dari kalangan Mu'tazilah. Mereka orang yang mengedepankan akal daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak yakin, tidak percaya, tidak mungkin bagi mereka yang namanya sirat, yang namanya jembatan, yang memiliki sifat-sifat yang akan kita sebutkan ini. Maka sifat ini masih dalam hadis tadi, jadi hadis Abu Sa'id al-Khudri, hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka sifatnya kita bacakan, barakallahu fikum. Qala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, balaghani anna al-jisra na'am adaqqu min sha'r wa ahaddu min sayf. Abu Sa'id al-Khudri mengatakan bahwasanya aku dikhabarkan, aku mendapat berita Aku pernah mendengar sampai kepada aku berita. Naam, tentunya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang namanya jembatan itu, as-sirat ini maksud, itu sifatnya lebih halus daripada sehelai rambut. Bentangan as-sirat itu sifat yang pertama lebih halus daripada sehelai rambut, barakallahu fiik. Wa ahaddu min sayf, sudah lebih halus daripada sehelai rambut, juga lebih tajam daripada sebilah pedang. Masya Allah, ini sifat sirat yang akan dilewati oleh kaum mukminin. Yang ini membuat orang Mu'tazilah ketika kita membawakan hadis ini, mereka tertawa terbahak-bahak, menghinakan ayat-ayat Allah, menghinakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka enggak mungkin, khayal. Banyak khayal ini orang-orang ahli sunnah ini. Subhanallah. Dalam keadaan Al-Imam Qurtubi membantahnya dengan akal juga. Sekarang tolong kau buat catatan ilmiah dengan akalmu, bagaimana cara burung bisa terbang? Bagaimana cara burung bisa berjalan di udara dalam keadaan udara itu tidak ada, bahkan tidak ada seekor rambut yang sehalus. Naam, sehalus sehelai rambut dan setajam pedang. Tapi burung bisa berjalan di udara. Silakan, tolong bawakan bukti ilmiah. Tolong bawakan bukti akalmu terhadap fenomena ini yang di dunia sudah engkau lihat. Nah, mereka tidak mampu, barakallahu fikum. Ya paling-paling mereka jawab, ya kan sudah demikian. Subhanallah. Allah memberikan gambaran-gambaran kehidupan dunia ini. Hikmahnya adalah untuk mengingat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba itu tadinya bagaikan seorang yang buta. Ketika di dunia dia tidak mampu melihat. Tapi diajarkan. Ini yang namanya naam, ini namanya ayam, ini namanya sapi. Akhirnya matanya dibuka. Oh, gini bentuknya. Oh, gini bentuknya. Demikian juga kita sekarang sedang buta terhadap khabar-khabar gaib yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika sudah ada gambarannya ataupun sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tugas kita sami'na wa ata'na. Tugas kita mendengar dan taat, beriman, mempercayai khabar yang gaib ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin jangan terlalu jauh untuk menggambarkan bagaimananya hakikatnya, karena kita tidak tahu. Nabi SAW sebutkan ataupun disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang nama jembatan itu sehalus sehelai rambut dan setajam sebilah pedang. Gambarannya wallahu ta'ala alam, bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya kita belum tahu, karena kita belum melewati, belum memasuki itu. Tapi sudah diberitakan, sudah dikhabarkan. Yang tentunya arah daripada maksud ini adalah begitu sulit. Begitu sulit untuk akan kita melewati. Tentunya begitu sulit ketika amalan yang kita miliki itu sedikit. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat berikutnya sebagaimana telah kita sebutkan, thumma yudrabul jisru ala jahannam, kemudian yang namanya as-sirat, jembatan itu dibentangkan di atas jahannam. Wa tahillu asy-syafa'ah, dan berlakulah ketika itu asy-syafa'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu menghalalkan syafa'ah, tentunya kepada para nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ungkapan doa dari para anbiya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, dalam riwayat lain kalimat ini disebutkan yang akan mengucapkan ialah para nabi. Sebelum melewati shirath, semua orang tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang saling berucap, berkata-kata, tidak mampu untuk berkata-kata melihat fenomena shirath ini. Tapi yang mampu berkata-kata sebelum melewati shirath adalah para nabi. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, Allahumma sallim sajid. Mereka memohon kepada Allah untuk diselamatkan, untuk diselamatkan. Dan semua tentunya diterima ataukah tidak. Seseorang itu bisa selamat ataukah tidak, itu berkat kehendak Allah. Tapi Nabi hanya mampu untuk berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Manusia, kaum mukminin, kaum muslimin ketika itu, mereka tidak mampu untuk berkata-kata. Sebelum melewati shirath, mereka tidak mampu berkata-kata. Tidak mampu untuk kita bayangkan ataupun kita gambarkan bagaimana perasaan kita ataupun perasaan kaum mukminin ketika itu hendak melewati sebuah jembatan yang sehalus sehelai rambut, lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Subhanallah, tidak tergambarkan bagaimana perasaan kita ketika itu. Kalau dikatakan yang namanya adrenalin itu mungkin sudah tidak ada lagi ketika itu. Terkadang kita naik ke tempat yang tinggi, melihat ke bawah, oh masya Allah, hati ini namanya adrenalin, memacu adrenalin. Tidak sedikit orang yang takut sekali ketika naik ke tempat yang paling tinggi, melihat ke bawah saja, padahal di bawah tidak ada api, tidak ada, bukan neraka, tapi takutnya luar biasa. Adrenalinnya terpacu. Terkadang sampai gemetaran tidak mau mendekati ujung daripada gedung yang tinggi tadi. Harus berpegangan. Nah, ini gambaran dunia. Lalu bagaimana ketika kita melewati shirath? Bagaimana perasaan kita ketika melewati shirath? Yang tidak mampu, belum tergambarkan bagaimana mengerikan. Nabi hanya mampu berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim. Hanya itu yang mampu diucapkan oleh Nabi. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Begitu luar biasa. Nah, perjalanan menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi dalam riwayat disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qila ya Rasulullah, wama al-jisru? Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ada yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu al-jisru? Apa itu jembatan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala dakhdun mazillatun. Dakhdun mazillatun fi. Jembatan itu maksudnya adalah sebuah tempat yang licin dan menggelincirkan. Jembatan ini sifatnya licin dan akan menggelincirkan. Ini di antara sifat yang berikutnya. Sifat yang pertama lebih halus daripada sehelai rambut. Sifat yang kedua lebih tajam dari sebilah pedang yang tajam, lebih tajam lagi. Kemudian yang ketiga, lebih licin dan bisa menggelincirkan dan bisa kita terpleset. Fihi, dan pada kesempatan tersebut, khafafif, adanya khatatif, yaitu besi-besi penjaga. Subhanallah. Sudah jembatan yang begitu mengerikan, ditambah lagi dengan ada besi-besi yang akan mencakar, yang akan menusuk, yang akan menyambar orang-orang yang akan melewati jembatan tersebut. Subhanallah. Wakalali, dan ada enam besi-besi pengait. Tadi besi-besi yang bisa mencakar, terus ada besi-besi yang seperti kalau di dunia itu gambar pengait seperti ini, yang bisa menarik seseorang yang tidak akan, kalau dia terkena tidak akan bisa terlepas, ya, karena terkait, langsung tertarik orangnya langsung. Inilah gambaran sifat-sifat daripada asyarat. Dan berikutnya adalah memiliki hasakun. Ada duri-duri. Dan duri-duri itu terbuat dari besi. Subhanallah. Nah. Inilah di antara sifat-sifat asyarat yang Allah sebutkan dalam hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam, yang Allah pastikan akan ada yang namanya sirat di dalam Al-Quran, yang akan dilewati oleh kaum mukminin dengan gambaran yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu mengerikan ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu mengerikan. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, bagaimana gambaran perjalanan yang akan dilewati di sirat tersebut? Ini juga sudah disebutkan dalam hadis, sambungan daripada hadis tadi. Bagaimana keadaan manusia yang melewati sirat? Bagaimana keadaan mereka ketika melewati sirat? Maka katalah, na'am, dalam hadis ini disebutkan, fayamurul mu'minun kafaratil ain. Ini gambaran yang pertama. Maka yang akan melewati as-sirat, jembatan tersebut adalah kaum mukminin. Yang pertama gambarannya adalah mereka melewati as-sirat seperti kedipan mata. Masya Allah. Ini orang yang pertama. Maksudnya ada orang yang seperti ini. Ya, kedipan mata. Artinya secepat, ya, seketika. Tiba-tiba dia nyampe. Masya Allah. Artinya apa ya kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan bagaimana mengerikan as-sirat, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan-kemudahan. Inilah rahmat Allah. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membiarkan mereka kaum mukminin yang ketika di dunia betul-betul ikhlas dalam beramal saleh, betul-betul jujur dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya, sehingga dalam amalan ibadahnya hanya itu yang dia ikuti tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur dalam beramal. Maka sekali lagi yang membawa mereka yang akan melewati perjalanan tersebut sesuai dengan apa yang mereka beramal ketika di dunia. Ada yang melewati sirat seperti kedipan mata. Seketika langsung tiba di jannah. Masya Allah. Kemudian, wakal buah. Dan ada yang melewati sirat seperti kilat. Ya, secepat kilat. Beda ya, kedipan mata sama secepat kilat. Ini urutan kedua. Kedipan mata lebih cepat daripada kilat. Walaupun kilat juga cepat. Kemudian, kerih. Ada melewati sirat seperti angin. Masya Allah. Kemudian, ketoy. Ada melewati sirat seperti burung. Kemudian, wa ka'ajawi wa ka'ajawidul al-khayl, seperti kuda yang berlari kencang dalam melewati sirat. Kemudian ada yang melewati sirat seperti warikab atau berwarukab, seperti hewan tunggangan yang santai jalannya. Tadi ada yang seperti kuda secepat khayl, kuda pacu. Ada yang seperti menunggangi hewan ternak, hewan yang jalannya biasa. Maka di riwayat yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini, inilah yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim. Kemudian dilanjutkan, fanajin muslimun, dan mereka ada, atau fanajin musallam, dan di antara mereka ada yang selamat. Jasa orang yang melewati surat itu ada yang selamat, berhasil sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa makhdushun, dan ada juga di antara mereka yang susah sampai mereka harus bercabik dengan besi yang sudah ada di akhirat tersebut. Mereka harus turun terlebih dahulu bercabik-cabik sebelum berhasil masuk ke jannahnya Allah. Dan juga ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, mursalan wa mabdusun fin nari jahannam, ada yang di antara mereka barakallahu fikum harus terlempar ke dalam annar, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan yang orang-orang yang akan melewati as-sirat dari kalangan kaum mukminin, bukan kafirin. Dan gambaran yang akan melewati, ada yang na'am sekedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda pacu, ada yang seperti hewan menunggangi hewan ternak, hewan tunggangan. Dan di riwayat yang lain disebutkan pula ada yang sampai merangkak ketika melewati as-sirat, harus merangkak mereka. Terkadang tergelincir mau jatuh ke dalam annar, pasti bisa berhasil berpegangan, disabet lagi dengan besi, tertusuk dia. Terkadang tusukan itu membalikkan dia, mengembalikan dia ke dalam enam jembatan itu. Sehingga seperti itulah kesakitan yang dia hadapi oleh seorang hamba yang melewati as-sirat. Dan ada di antara mereka yang tercabik-cabik kemudian dibanting ke dalam annar. Subhanallah, inilah perjalanan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, semua keadaan gambaran orang yang melewati as-sirat ini semua tergantung amalan-amalannya, bukan keahliannya. Dia ahli berkuda, berarti dia lewat seperti berkuda, tak. Tapi sesuai dengan amalan-amalannya di dunia. Maka tentunya ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita tidak mau menjadi manusia, menjadi barisan dari kalangan kaum mukminin yang ketika melewati sirat dalam keadaan susah payah. Sebelum melewati sirat kita sudah mengerikan melihat gambaran bagaimana sirat itu yang seolah-olah tak mungkin kita bisa mampu berdiri menginjakkan kaki di atas sirat, di atas jembatan tersebut. Yang mana Nabi SAW dan para Nabi yang lain tidak ada kalimat yang mampu mereka ucapkan, hanya Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Dan Semua itu tergantung amalan kita, barakallahu fikum. Oleh karena itu, semangatlah ketika di dunia ini kami wasiatkan untuk diri kami pribadi yang pertama. Dan kepada antum semua, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersiapkan diri dengan amalan-amalan saleh untuk menghadap yang namanya shirath. Nah, untuk melewati yang namanya shirath. Namun pertanyaannya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya, pertanyaan yang ada di benak dalam keadaan kita masih bisa menghirup nafas, yang dalam keadaan shirath itu hanya mampu dilewati oleh kaum mukminin. Pertanyaannya, apakah akhir hayat hidup kita, kita sudah mendapatkan jaminan menjadi kaum mukminin? Apakah ada jaminan bagi kita mati dalam keadaan mukmin? Ini sebuah pertanyaan yang harus menjadi PR kita, yang harus kita perjuangkan. Kalau tadi kita mengatakan tidak mau orang kafir tidak akan melewati yang namanya as-sirat, yang boleh melewati sirat hanya kaum mukminin. Naam, pertanyaannya, nanti engkau di akhir hayatmu, engkau di bagian mana, di posisi mana? Siapa tahu engkau berada di barisan orang kufar ketika engkau hendak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, engkau dalam keadaan murtad. Karena engkau menganggap remeh adalah Allah. Karena engkau menganggap remeh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau murtad tanpa sadar dalam Allah fikum. Ketika mendengar hadis ini seolah-olah kita berada di posisi, oh saya pasti akan melewati shirath, saya seorang muslim, saya seorang mukmin. Pertanyaannya, engkau masih hidup? Ya. Tugasmu adalah menyelamatkan diri dari kekufuran, itu yang pertama. Menyelamatkan dirimu dari kekufuran. Menyelamatkan dirimu dari kebid'ahan yang menghantarkan kepada kekufuran. Dan memperbanyak amalan-amalan saleh. Itulah tugas kita, barakallahu fikum, pada hari ini. Mempertahankan diri. Jangan sampai kita murtad keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana ketika kita keluar daripada agama Allah, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada apa yang dulu kita sembah ketika di dunia. Ini PR kita bersama. Ini tugas kita bersama untuk membenahi diri kita, untuk peduli terhadap Islam kita, terhadap keimanan kita kepada Allah. Sekali lagi, jangan anggap remeh yang namanya syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah syariat, maka dengan itulah kita berjalan di atasnya. Jangan sampai engkau mencoba membuat ibadah-ibadah baru. Jangan sampai engkau coba mengkreasikan ibadah-ibadah baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itulah awal jalan menuju kekufuran, barakallahu fikum. Maka tugas kita adalah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, agar semua berkumpul di jannahnya Allah. Agar semua berkumpul di jannahnya Allah. Agar semua selamat daripada melewati as-sirath. Nah, itulah tugas kita, barakallahu fikum. Jangan sampai lelah, capek kita beribadah kepada Allah ketika di dunia, tapi itu semua menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita beramal hanya sesuai dengan akal dan perasaan kita. Tidak kita mau mencari ilmunya. Tidak mau kita pelajari bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita cuek, tidak peduli. Tolak ukur kita hanya melihat kebanyakan manusia cara salat bagaimana. Nah, bagaimana akidah kita sudah benarkah ataukah tidak? Kita tidak peduli. Yang kita tahu, beginilah nenek moyang kami mengajarkan. Subhanallah. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa nenek moyang mereka? Tapi mereka keluar daripada agama dan ajaran nenek moyang mereka. Mereka keluar daripada ajaran nenek moyang mereka. Mereka masuk ke dalam Islam. Mereka keluar dari sikap ataupun sifat-sifat jahiliyah yang taklidul a'ma, yang fanatik buta terhadap apa yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Selama warisan dari nenek moyang yang itu bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita tinggalkan dan kita beralih kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak bertentangan dengan agama Allah, maka tidak mengapa untuk kita lestarikan, untuk kita amalkan. Tapi selama itu bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, maka mari kita selamatkan diri kita. Jangan larut dengan yang namanya perasaan, karena enggak enak. Sudah turun temurun adat budaya dalam beribadah itu seperti ini, sehingga berat bagi kita untuk meninggalkan itu dalam keadaan kita sudah, apalagi dalam keadaan kita sudah faham kebenaran sebagaimana orang-orang Yahudi. Inilah as-sirat, inilah jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas jahannam. Jalan langkah demi langkah akan menentukan tempat kaum mukminin. Menentukan kaum mukminin apakah dia akan dicemburkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, ataukah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tadi sebelum na'am melewati as-sirat, mereka semua terdiam, tidak mampu berkata-kata. Yang mampu berkata-kata adalah para anbiya, yang mereka hanya mampu berdoa Allahumma sallim sallim. Tapi ketika dalam perjalanan menuju sirat, ketika dalam perjalanan menuju sirat, ketika mereka sangat butuh dengan pertolongan Allah, ketika mereka sedang bersusah payah untuk menuju surganya Allah di atas sirat, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, Rabbana atim lana nurana, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Karena ketika itu gelap gulita, ikhwan fillah rahimakumullah. Mereka yang mampu melewati sirat itu berkat sinar dari Allah Subhanahu wa taala, berkat cahaya yang Allah kirimkan kepada mereka dari hadapan mereka, dari arah kanan mereka. Maka mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta, Rabbana atmin lana nurana, ya Allah, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Waghfir lana, dan ampunkanlah kami. Ini yang mereka harapkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan cahaya itu mereka melangkah, mereka tahu arah kemana al-jannah. Maka bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang jujur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus sempurnakan cahaya bagi mereka. Allah arahkan mereka untuk memudahkan mereka di atas as-sirat menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka orang-orang munafik, bagi mereka orang-orang munafik, Allah padamkan cahaya itu sehingga mereka terjatuh ke dalam an-nar, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Cahaya ini yang Allah berikan hanya bagi kaum mukminin. Mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur keimanannya kepada Allah. Mereka mentauhidkan Allah. Mereka beramal sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah, mereka meminta sempurnakan cahaya itu agar mereka naam berhasil masuk dalam jannahnya Allah. Maka mereka yang berkaitan ayat ini dengan taubat, mereka termasuk orang-orang yang bertaubat dengan jujur taubat mereka. Mereka orang-orang yang wafat di atas taubat dan jujur taubat mereka di sisi Allah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Janji Allah, Allah terangi mereka dengan cahaya dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah arahkan dengan cahaya tersebut ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi mereka yang munafik, yang tidak jujur dalam taubat mereka kepada Allah, yang mereka bermain-main dengan agama Allah, yang mereka tidak mendapat ampunan dari Allah, Allah padamkan cahaya yang seharusnya mereka dapati, barakallahu fikum. Allah padamkan dan mereka tergelincir, terjatuh, tercapai dengan besi-besi pengait, besi-besi pencakar yang membuat mereka terhempas dari as-sirat menuju an-nar. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din wa akhwati fi Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk istiqamah di atas keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas iman, di atas sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ketika melewati as-sirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di sebuah tempat yang akan kekal selama-lamanya, kebahagiaan, kesenangan, sukacita, apapun yang kita inginkan ada di tempat tersebut, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim sallim ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita berkumpul semua dengan sanak keluarga, dengan istri dan anak-anak dan semua keluarga dan semua kaum mukminin. Dan yang paling utama adalah sebuah cita-cita yang tertinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajahnya di hadapan kita. Rabb yang selama ini kita bersujud kepada-Nya, Rabb yang karena dirinya kita menahan hawa nafsu kita, Rabb yang selama ini kita menahan setiap hawa nafsu kita untuk tunduk di bawah syariat agamanya. Semoga kita bisa melihat wajah Allah. Semoga kita bisa melihat wajah Allah barakallahu fikum. Sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ingin di jannah bertetangga dengan Allah. Mereka ingin di jannah terus mendampingi Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cita-cita mereka di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang Allah sertakan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang selama ini yang membuat kita kuat, yang membuat kita tegar, yang membuat kita semangat dalam menjalani kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita, sekaligus menjadi sesi akhir pertemuan kita di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal kita yang mana kita bersemangat untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mempermudah kita menuju jalan talabul ilmi, menuju jalan amalan-amalan saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat baik kita demi menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, mempermudah kita, mempermudah jalan kita, tentunya melewati as-sirat menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dunia dan Allah mempertemukan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.